Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Yang malam ini insyaallah taala kita akan membaca latihan-latihan yang tersisa di Ad-Darsu Tsani insyaallah. Ada beberapa latihan yang tersisa yang malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar kita bisa menyelesaikannya. Kemudian jika waktu memungkinkan untuk dilanjutkan, kita akan masuk ke Ad-Darsu Ats-Tsalits, pelajaran ketiga. Namun sebelumnya alhamdulillah pada malam ini ikhwan studio sudah hadir, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebahalakum ya ikhwan. Alhamdulillah. Masyaallah. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Latihan yang akan kita bahas malam ini, yang pertama adalah At-Tamrin As-Sadis, latihan ke-6. Perintahnya adalah Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laysa. Sebelumnya At-Tamrin As-Sadis fi safha 16. Latihan ke-6 ada di halaman 16. Silakan ikhwan dan akhwat di manapun antum berada, silakan lihat halaman 16. Latihan ke-6. Siapkan alat tulisnya dan catat kiranya apa yang perlu dicatat. Di sini perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut bin nafyi, dengan penafian. Dengan penafian. Musta'amilan laisa, dengan menggunakan kata laisa. Dan laisa sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, simpelnya atau mudahnya, pertama laisa bermakna penafian. Ini yang pertama. Laisa digunakan untuk menafikan. Dan laisa masuk ke jumlah ismiyah. Laisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Manakala laisa masuk ke jumlah ismiyah, manakala laisa masuk ke jumlah ismiyah, laisa merubah al-mubtada dan merubah al-khabar. Laisa ketika masuk ke jumlah ismiyah, dan jumlah ismiyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan, al-jumlatul ismiyah itu unsur pokoknya ada al-mubtada dan ada al-khabar. Ini sudah kita jelaskan sejak kita mempelajari jilid pertama. Ketika masuk laisa ke dalam jumlah ismiyah, ketika laisa masuk ke jumlah ismiyah, dia merubah hukum al-mubtada dan merubah hukum al-khabar. Ketika laisa masuk ke jumlah ismiyah, sekali lagi, dia merubah hukum al-mubtada dan al-khabar. Maka dikenal dalam istilah nahwu, laisa itu termasuk af'al nasikhah, termasuk min af'al nasikhah. Minal af'al an-nasikhah, kata-kata kerja yang menghapus atau merubah. Dan yang dihapus serta dirubah di sini maksudnya adalah merubah hukum mubtada dan merubah hukum al-khabar. Ketika laisa masuk ke jumlah ismiyah, masuk ke al-mubtada dan khabar, al-mubtada menjadi isimnya, ismu laisa. Dan dia hukumnya sekarang menjadi marfu'. Marfu sebagai ismu laisa, sebagai isimnya laisa. Al-khabar menjadi mansub yang tadinya marfu menjadi mansub, dan sekarang dia sebagai khabar laisa. Dan ini sudah kita jelaskan dan sudah kita tulis beberapa contoh-contohnya. Dan sudah kita kerjakan latihan-latihan yang terkait dengan Laisa ini sejak di latihan yang ketiga. Di latihan ketiga di halaman 14 sudah kita jelaskan konsep daripada Laisa ini dan penggunaannya. Kemudian di latihan keempat kita juga sudah mulai melatih penggunaan Laisa. Begitu pula di latihan kelima dan sekarang di latihan keenam. Begitu pula latihan ketujuh nanti. Ini semua masih terkait dengan penggunaan Laisa. Baik, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke at-tamrin as-sadis, latihan ke-6, safhah 16, halaman 16. Sekali lagi perintahnya di sini, ajib anil as'ilatil atiyah. Terjemuh ya ikhwan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Pertanyaan-pertanyaan berikut. Naam bin nafi, dengan menafikan, dengan penafian, musta'milan laisa, dengan menggunakan kata laisa. Di sini tidak ada contoh dan sepertinya perlu contoh. Ana baca nomor yang pertama, al-awwal. Ana berikan contoh dengan membaca nomor yang pertama, al-awwal. Di sini soalnya adalah amuhandisun abuka. Amuhandisun abuka. Mana amuhandisun abuka ya, ikhwan? Apakah ayahmu seorang insinyur? Naam, apakah ayahmu seorang insinyur? Jawabannya dengan penafian. Dan kita menggunakan apa, ikhwan? Menggunakan kata laisa. Dengarkan bagaimana jawabannya. Laisa abi atau abi laisa bi muhandisin. Abi laisa bi muhandisin. Kalau kita jawab dengan pola yang disebutkan di latihan kelima dan keempat, polanya seperti itu ya, Kwan. Laisanya kita letakkan di tengah. Abi laisa laisa bimuhandisin. Abi laisa bimuhandisin. Mana abi laisa bimuhandisin? Ayahku bukanlah seorang insinyur. Nah, ayahku bukanlah seorang insinyur. Di sini mana khabar laisanya ya, Kwan? Abi laisa bimuhandisin. Khabar laisanya adalah bimuhandisin. Muhandisin majrur karena ba, tapi dia hakikatnya adalah khabar laisa. Begitu pola jawabannya. Atau bentuk kedua, laisanya kita letakkan di depan. Sehingga laisa abi muhandisan atau laisa abi bimuhandisin. Ada tiga bentuk ya, ikhwan. La'ala naktub ya, Basuri? Naktub? Kita tulis? Baik. Kita akan tulis beberapa pola jawaban yang bisa kita jawab dari soal-soal di latihan ke-6. Iqra' as-su'al ya Ahmiko, untuk baca soalnya. Amuhandisun abuka. Naktub al-basmalah awalan. As-su'al amuhandisun. Amuhandisun abuka. Amuhandisun abuka. Jawabannya bisa dengan salah satu dari tiga bentuk berikut. Jawaban yang pertama, kita menggunakan pola yang ada di buku. Lihat, ini jawaban yang pertama. Abi laisa bimuhandisin. Abi laisa bimuhandisin. Seperti ini. Abi laisa bimuhandisin. Atau jawaban kedua, bentuk yang kedua, laisa, laisanya kita letakkan di depan. Laisa abi, laisa abi bimuhandisin. Laisa abi bimuhandisin. Atau bentuk ketiga, laisa, laisa abi muhandisan. Laisa abi muhandisan. Perhatikan contoh yang antulis di papan tulis. Soalnya diperjelas lagi, alhamdulillah, syukuran. Nomor yang pertama dari latihan ke-6 ini sebagai contoh untuk soal-soal berikutnya. Tolong dibaca, Ahmiko. Wahid. Amuhandisun abuka. Taib. Iqra al-jawab. Abi laisa bimuhandisin. Naam, abi laisa bimuhandisin. Ini bentuk yang pertama. Nah, ini yang kita lihat pola yang ada di latihan ke-5, bahkan dari latihan ke-3, 4 dan 5 seperti itu polanya. Yang kedua, ikra. Laisa abi bimuhandisin. Nah, laisanya kita letakkan di depan. Yang ketiga, laisa abi muhandisan. Nah, kita akan pilih jawaban yang nomor 1. Kita akan tetapkan jawabannya adalah dengan pola yang pertama. Fahim, Tom? Fahim. Kita mulai dari ikhwah studio, kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah dan di mana pun untuk berada untuk bisa ikut mengerjakan latihan ke-6 ini. Tafadhal ya Ahmiko. Asani. Naam. Amudarrisatun ummuka. Naam, amudarrisatun ummuka. Terjem. Ummi. Terjem awalan. Terjem awalan ya, Niko. Apakah ibumu seorang guru? Naam. Ummi laisat bimudarrisatin. Naam, ummi laisat bimudarrisatin. Bimudarrisatin. Terjem. Ibuku bukanlah seorang guru. Naam. Nah, bisa juga kita gunakan la sebelumnya. La. Nah, dari tiga pola ini yang kita tulis di papan tulis ini, antum bisa tambahkan la di depannya. La, la dulu misalnya. La, baru kemudian antum lengkapi dengan jawaban yang seperti ada di papan tulis ini. La ummi laisat bimudarrisatin. Nah, maratan Yahya Ahmiko. La. Ada jawab maratan tanya. La. La ummi laisat bimudarrisatin. Naam, la ummi laisat bimudarrisatin. Naam. Naam, sudah dua soal ya, Pak Zuhri. Mungkin kita serahkan kepada ikhwan yang di rumah. Fadhal. Kita berikan kesempatan untuk soal-soal berikutnya bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 16, jilid yang kedua, atau Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Dan kita berikan kesempatan yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Musaid di Bogor. Ahlan Musaid, silakan Musaid. Musaid, ma'aki al-kitab? Naam. Tafaddali. Iqra'i rakam al-thalith wal-rabi'. رقم الثالث. نعم. Atula mun ikhwatuka. Naam. La. Tarjim awalan, tarjimi awalan ya Umma Said. Atula mun ikhwatuka. Naam, tarjim. Apakah apakah saudara laki-laki seorang pelajar? Naam. La. Tulabun mufrad wala jamak ya Umma Said? Jamak. Jamak. Jadi bagaimana terjemahannya? Apakah saudara laki-lakimu mereka para pelajar? Apakah saudara-saudaramu laki-lakimu mereka para pelajar? Mereka para pelajar. Nah, apa jawab? La. Ikhwati laisu bitullabin. Mumtaz. La ikhwati laisu mereka saudara laki-lakiku mereka bukanlah seorang para pelajar. Naam, di sini Ummu Said menggunakan laisu, sahih. Di sini dhamir laisu adalah dhamirhum. Dhamirhum kembali ke atulabun. Ke atulabun. Naam. Atau kembali ke ikhwah. Naam. Syukran. Teruskan. Ar-rabi. Amumarridatun akhut ikhwatuka. Bagaimana bacanya? Amumarridatun ikhwatuka. La, la Ummu Said, maratan thaniya. Amumarridatun akhwatuka. Ahsanti. Apakah saudara-saudari apakah saudari-saudari perempuanmu seorang perawat? Naam, mereka para perawat. Naam. Jawab. Akhwati lasna bimumarridatin. Sahih. Lasna bimumarridatin. Naam. Tidak, mereka bukanlah para perawat. Naam, saudari-saudariku bukanlah para perawat. Masyaallah. Syukran ya Umma Said, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Said di Bogor. Kami berikan kesempatan berikutnya di belakang Umma Said. Silakan. Halo. Iya, di 0218236543. Untuk nomor selanjutnya nomor 5, 6 dan 7. Silakan. Halo. Fadhol di 0218236543 dan bagi Anda yang ingin mengirim jawaban via pesan singkat silakan di 0813177765543. Kita terima kembali untuk telepon yang kedua. Halo. Baik, silakan di 0218236543 untuk ikhwan dan akhwat di halaman 16 dan latihan yang ke-6 jilid kedua. Silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja atau pemirsa TV Roja, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Silakan, Bapak sudah masuk? Tanya terputus. Mungkin kembali ke Ahmiko, silakan. Nah, wasil ya. Wasil. Satu nomor silakan. Nomor 5. Khamis. Khamis. Rakam al-khamis, tafadhal. Amudarrisun anta. Naam. Tarjim. Apakah Anda seorang guru? Naam. La. Anta jawabannya bagaimana? La ana. Gunakan laisa. La ana. La ana lastu. Oh. Naam. Nasita ya Amiko? Naam Ustaz. La. Amudarrisun anta? La lastu bimudarrisin. Taib. Lastu bimudarrisin atau la ana lastu bimudarrisin. Naam. Jawab sahih. Taib. Mumtaz. Jazakallahu khairan ya Amiko. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Mukrim di Ciledug. Mukrim di Ciledug. Baik, silakan. Ah, Mukrim wala Ah Mukrim? Mukrim. Mukrim. Ah, kaifa haluk Ah Mukrim? Ana bikhairin walhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiki Ah Mukrim. Tafadhal ya akhi, antum ada bukunya? Ada. Silakan. Rakam as-sadis. Rakam as-sadis. Was-sabi', dua nomor sekaligus. Tafadhal. Muhandisun anta As-sadis nomor 6 ya akh Muhsin, nomor 6. Latihan ke-6 nomor 6. Yang antum baca barusan tadi nomor 1. Jududun anta. Nah, sekali lagi. Jadi ajududun. Ajududun antum. Naam, ajududun antum. Jududun ini jamak dari apa, Akh Muhsin? Jadidun. Jadidun, naam. Terjemahkan. Apakah kalian baru? Naam, apakah kalian baru? Baik. Ya. Lalu jawab? La. La, teruskan. Ana. Kalau soalnya antum, berarti yang ditanya tidak mufrad, tapi jamak. Nahnu, sahih, silakan. La nahnu lais laisna. Nahnu lasna. Nahnu lasna jududun. Nahnu lasna bijududin. Bijududin. Naam, ada ba yang antum tambahkan sebelum judud. Sekali lagi waratan tsaniyah. Ya Ah Muhsin, sekali lagi jawabannya bagaimana? Nahnu lasna bijududin. Naam, antum tambahkan la dulu di depannya. La. La. Nahnu lasna. Na. Bijududin. Naam, naam. Teruskan. As-sabi. As-sabi. Jadi datun sayyaratuka. Naam. Jadi datun sayyaratuka. Naam. La. La. Teruskan. Sayyarati. Naam. Bijadi datun. Bijadi datun. Antum lupa menggunakan laisa. Iya. Naam. La. Sayyarati. Teruskan. Sayyarati. Bagaimana laisanya? Lastu. Kalau lastu berarti ana. Lastu ana. Ini sayyarah, mobil. Oh iya. La. La sayyarati laisat. Laisat bi jadi datin. Naam. Mengapa pakai laisat ya Ah Muhsin? Karena kembali kepada sayyarah. Kembali ke sayyarah. Laisat di sini dhamirnya adalah muannas. Hiya. Hiya. Naam, hiya. Kembali ke sayyarah. Sehingga jawabannya menjadi la sayyarati laisat bijadidatin. Fahimta ya Ah Muhsin? Iya, ini baik. Baru ikut belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallah khair ya Ah Muhsin. Semoga Allah SWT berikan kemudahan buat antum insyaallah. Terima kasih Ah Muhsin. Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ah Muhsin. Barakallahu fik. Nukari maratan akhra. Ya, Ustaz. Nukari ala sidana. Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar masih di latihan ke-6 untuk mempelajar jawaban ya dan memahami lebih dalam kaidah. Anda bisa lihat jawabannya di latihan ketiga ya, terkait dengan domir-domir yang bersambung dengan laisa, bagaimana bentuk pengucapannya ada di latihan ketiga, kemudian bisa dijawab sesuai dengan pertanyaan di latihan ke-6. Kita kembali, silakan. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, halo. Dengan siapa di mana? Ibu. Alia. Alia, ukhti Alia di mana? Dari Bekasi. Baik, silakan. Naam. Ukhti Alia mau tanya atau mau baca soal? Baca soal. Baik, silakan. Ada bukunya? Ada. Silakan. Baca nomor 1, latihan ke-6. Kita ulang dari awal lagi. Rakam wahid. Silakan, tafadhali. Amuhandisun abuka. Naam, amuhandisun abuka. Apa artinya, ukhti Alia? Apakah teruskan? Ayahmu muhandis insinyur. Naam, apakah ayahmu seorang insinyur? Nah. Silakan dijawab. Tafadhali. Abi laisa Teruskan. Abi laisa. Naam. Ulang sekali lagi, ukhti Alia. Mohon diulang sekali lagi. Abi laisa bi muhan. Abi laisa bi. Halo, silakan ukhti Alia. Silakan teruskan jawabannya. Baik. Terputus tampaknya. Halo. Baik, barakallahu fiik. Ada gangguan sinyalnya mungkin. Sinyal tidak ya, tangkap dengan baik. Ala kuliah nama satu jawabannya saya Ustaz ya. Naam, naam. Hanya saja kurang la. La. Abi laisa bi muhandisin. Naam. Demikian. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang ukhti Alia dari Bekasi. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak, di mana? Dengan Abdurrahman di Kalimantan Tengah. Masya Allah, Abdurrahman. Ahlan wa sahlan Pak Abdurrahman. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ma'akal kitab ya Pak Abdurrahman? Naam Ustaz. Tafadhal iqra. Anta ta'rif aina wasalna al-an? Anta ta'rif aina wasalna al-an? Ahsani. الثاني ممتاز نعم اقرأ تفضل مدرسة أمك نعم أمي ترجم أولا apakah أمو seorang guru نعم أمي ليست بمدرسة نعم gunakanlah dulu لا لا نعم ليست بمدرسة ممتاز ممتاز Teruskan Pak Abdurrahman. Al-Thalif. Atullabun ikhwatuka. Naam. Apakah saudara-saudaramu para pelajar? Naam, sahih. Al-jawab. Allah. Al-Qata. Terputus. Al-Asabah Syarif. Pak Abdurrahman di Kalimantan, mohon maaf. Sambungan telepon terputus dan kita telah menyimak jawaban dari nomor yang kedua. Sahih, Ustaz ya? Al-jawab sahih. Al-Mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan untuk bisa menghubungi kembali Pak Abdurrahman atau bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Zaidan di Cibitung, Ustaz. Taib, ahlanya Umu Zaidan. Ya. Umu Zaidan, ta'rifina aina wasalna al-an? Apa Ustaz, apa nih? أتعرفين أين وصلنا نحن الآن؟ فهمت كلامي؟ طيب. Ibu tahu kita sampai di mana? Insyaallah nomor. Silakan. Silakan Ummu kalau lagi, silakan. Diulang lagi dari nomor 3 Ummu. Nomor 3. Naam. الثالث. الثالث الطلاب. الطلاب ولا الطلابون؟ At-tulabun ikhwatuka. Naam. La ikhwati laisu bitulabin. Naam, ikhwati la ikhwati laisu. Ulang sekali lagi. Bitulabin. Ta'nya jangan ditasdid. Ulang sekali lagi, Ummu. Ikhwati laisu bitulabin. La, bukan bit. Ta'nya jangan tasdid, langsung lewat saja. Bitulla, bitulla. Nah. Ya, ya. Ulang itu ya. Naam. La ikhwati laisu bitullabin. Bitullabin, taib, labas. Teruskan. Ar-rabi'. Ar-rabi'. Ammu maridatu. Amu maridotun. Ra'nya di tasdid. Amu mar. Amu maridotun. Akhwatuka. Naam, akhwatuka. La akhwati la, lasna. Teruskan. Teruskan. Lasna di mu maridotin. Mumtaz. Maratan tania, sekali lagi Ummu. Amu maridotun akhwatuka. Naam, jawab. La akhwati lasna bimumari. Lasna wala lasna. Lasna. Taib. bimumarridatin. Naam, lasna bimumarridatin. Naam. Syukran ummu. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Muzaidan. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja yang lainnya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Nah, halo. Silakan. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan sedikit penjelasan kembali, laisa termasuk saudara-saudara kana, Ustaz ya. Nah, kana hal takallamna an kana qabla dalik? Lama, afwan. Lama. Tadi apa namanya? Penjelasan laisa sudah menafikan, Ustaz ya. Nah, dia menafikan. Taib. Dan perubahan-perubahannya bisa dilihat di latihan ketiga seperti yang Antum Abu Zuhri sebutkan tadi. Sahih. Perubahan-perubahan ini penting untuk dihafal karena ini menjadi patokan jawaban di latihan ke-6. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Nani Cakung. Dengan siapa? Nani. Ah, Ibu Nani. Ibu Nani Cakung, baik. Ibu Nani silakan dari rakam al-khamis. Tafadhali. Al-khamis. Amudarrisun anta? Naam. La. Ana lastu bimudarrisin. Naam, la ana lastu bimudarrisin. Sahih. Teruskan. As-sadis. Sadis. Ajadidatun antum. Sekali lagi, Ibu Nani. Bagaimana soalnya? Ajududun antum. Naam, ajududun. Ajududun antum. Naam, jududun jama' dari apa ini? Jadidun. Jadidun, sahih. Teruskan. Lasna bijududin. Lasna bijududin atau bijududin? Oh iya. Nah. Lasna bijududin. Naam, dalnya jangan dipanjangkan. Ulang sekali lagi, Umu. Lasna bijududin. Naam, lasna bijududin. Taib. Terakhir Ibu Nani silakan. As-sabi. As-sabi. Ajadidatun sayyaratuka. Naam. La. Sayyarati laisat bijadidatin. Naam, sahih. La sayyarati laisat bijadidatin. Ya, makasih. Naam, syukran Ibu Nani. Jazakallahu khairan Ibu Nani, barakallahu fik. Baik. Entah itu. Nah, intahaina min at-tamrin as-sadis. Nah. Dan sekali lagi ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah. Di latihan ke-6 ini perubahan-perubahannya adalah perubahan-perubahan laisa yang sudah kita pelajari di at-tamrin ats-tsalits halaman 14. Di sini di latihan ketiga sudah kita jelaskan bahwa laisa ini bisa berubah tergantung perubahan domir. Dan di sini diberikan contoh hampir seluruh perubahan laisa kecuali beberapa domir saja. Misalnya di sini ada huwa laisa. Hum, bagaimana ikhwan? Setelah hum laisu. Kemudian hiya laisat. Hunna lasna. Anta lasta. Antum lastum. Anti lasti. Antunna lastunna. Lastunna. Ana lastu. Lastu. Nahnu lasna. Ada perbedaan antara hunna dengan nahnu di sini, ikhwan. Kalau hunna nunnya pendek, lasna hakada. Kalau nahnu bagaimana, ikhwan? Lasna nunnya panjang. Ada lasna, ada lasna. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat apa yang sudah kita bahas di latihan ketiga pada pekan yang lalu. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi', perintahnya di sini adalah yuwajjih al-mudarrisu guru mengarahkan atau melontarkan ila kullin minat tullabi, menyampaikan atau mengarahkan atau melontarkan kepada kullin minat tullab, setiap pelajar, setiap murid, as'ilatan, soal-soal, yakunu jawabuha bin nafyi, yakunu jawabuha bin nafyi, yang jawabannya dengan penafian, dengan nafyu, dengan penafian. Wa yaruddu alaiha talibu musta'milan lastu, dan yang ditanya para siswa menjawab dengan menggunakan lastu. Jadi yang ditanya adalah anta, jawabannya ana. Wadih ya ikhwan. Inti daripada perintah di sini, ana berikan soal misalnya. Di sini ada 4 soal. Ada contoh 4 soal. Ya, ini bisa berubah. Sebagai contoh misalnya, amin amrika anta. Misalnya ana tanyakan ke Ahmiko, amin amrika anta. Ya Ahmiko, bagaimana jawabannya? Bagaimana lastu? Naam. Lastu min Amerika. Ahsant. Lastu min Amerika. Amutazawijun anta? Teruskan Ahmiko. Amutazawijun anta? Lastu bimutazawijin. Naam. Lastu bimutazawijin. Teruskan akhi. Amaridun anta? Bagaimana jawabannya? Ana misalnya tanya ke antum, amaridun anta? Amaridun anta? Nah, jawabannya lastu bimaridin. Sahih. Lastu bimaridin. Mumtaz. Terakhir, amuhandisun anta? Masih antum akhi. Amuhandisun anta? Amuhandisun anta? Nah, kalau jawab lastu bimuhandisin. Naam, lastu bimuhandisin. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Naam, naftah al-majal lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa TV Roja di 0218236543. Silakan. Anda ingin menjawab atau ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan dalam kajian kita di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Baik, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar Roja dan pemirsa TV yang lain di 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahlan, dengan siapa Ummu di mana? Alia. Oh, Alia. Dengan Ustaz Alia tadi, alhamdulillah. Baik, silakan. Alia, siap? Paham apa yang diminta di sini di latihan ketujuh? Ya. Ana akan tanyakan ke anti soal, Ukhti Alia menjawab dengan lastu. Ya. Siap? Soalnya bisa bebas, bisa dari sini atau saya buat sendiri. Siap, Ukhti Alia? Ya. Baik. Atalibatun, atalibatun anti. Atalibatun anti. Bagaimana jawabannya? La. Teruskan. La. Ana lastu bitalibatin. Naam, la ana lastu bitalibatin. Sekali lagi, Ukhti Alia, jangan ragu. La. La. Ana lastu bitalibatin. Naam, lastu bitalibatin. Baik. Pertanyaan berikutnya. Amin Afrika anti? Amin Afrika anti? La. La. Ana lastu min Afriki. Naam, la ana lastu min أفريقيا. نعم. طيب شكرا أختي أليا. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير أختي أليا. بارك الله فيك. طيب kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di 0218236543. Bagi anda yang ingin menjawab atau bertanya terkait dengan pembahasan ini secara langsung, kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Izi di Gak. Abu Izi. Dengan Abu siapa? Abu Ibni. Oh, Abu Ibni. Tayib. Nah, Abu Ibni. Bapaknya anakku. Tayib, dari mana Pak Abu Ibni? Di Ketiga, Geria Alam. Masya Allah, Masya Allah, Geria Alam Selosana, dekat dengan Kampung Tengah. Baik, siap, Abu Ibni? Insya Allah. Siap, baik. A'azabun anta, a'azabun anta. La, ana lastu bi'azabin. Naam, la, ana lastu bi'azabin. Bi'azabin. Amudarrisun anta, amudarrisun anta. La, ana lastu bimudarrisin. Naam, ana lastu bimudarrisin. Amin al-Riyadi anta? Amin al-Riyadi anta? La, ana lastu min al-Riyadi. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran ya Aba Ibni, Mumtaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Aba Ibni. Tigri alam sentosa, barakallahu fiik. Nuasil? Nuasil, nuasil. طيب. يعني نفتح المجال حتى يعني يكون ثلاث أو أربع مثلاً. طيب. kita berikan kesempatan berikutnya masih di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Rinto di Sambas. Mohon maaf suaranya dikeraskan. Kami. Rinto di Sambas. طيب. Pak Rinto. Rinto di Sambas. Ya. Nah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Pak Rinto. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Rinto ada bukunya? Nah, ada. Ada. Paham yang sedang kita latihan dan sedang kita baca sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Siap? Siap Pak Rinto? Siap. Baik. Amuhandisun anta? Amuhandisun anta? La, ana lastu bimuhandisin. Mumtaz. La, ana lastu bimuhandisin. Mumtaz. Atabibun anta? Atabibun anta? La, ana lastu tabiban. Ana lastu tabiban. Mumtaz. Kalau pakai ba bagaimana? Khabar laisanya kita gunakan ba. Bagaimana Pak? Ana lastu bi tabibin. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Satu lagi Pak Rinto. Amin Indonesia anta? Amin Indonesia anta? La, ana lastu min Indonesia. Taib, la, ana lastu min Indonesia. Taib, syukran Pak Rinto. Ada yang mau ditanyakan Pak Rinto? Ada, nah. Tafadhal. Kalau pakai apa? Misalnya jawaban yang tadi rekam khamsah itu Ustaz. Ya. Kalau apa? Jawabannya misal lastu laisa bi muhandisin. Laisa bagaimana? Yang di papan tulis itu Ustaz. Di papan tulis. Nah. Oh, baik, baik. Yang di sini. Baik, baik, baik. Bagaimana? Bagaimana tadi Pak Rendo soalnya? Kan ada tiga itu Ustaz ya. Betul. Ada di kita tampilkan di layar monitor Bapak. Sudah kelihatan? Iya. Iya. Yang mana yang Bapak Rinto maksud? Misalkan begini Ustaz. Abi laisa bi muhandisin. Asal. Mana tadi ya lupa Ustaz. Maksudnya nah. Abi Abi Laisa. Laisa Abi. Allah Taif. Nah, min kota. Terputus Pak Rinto. Ya, sambungan teleponnya. Dan kita belum mendapatkan pertanyaannya ya secara utuh, tapi Bapak bisa sampaikan atau bisa menghubungi kembali atau via pesan singkat di 081317776543. Ada pun pertanyaannya mumtazat ya. Barakallahu fiik. La'alana naktafi lahuna ya Abah Zuri, kita cukupkan sampai sini. Latihan ketujuh, kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin. At-tamrin ats-tsamin. Latihan ke-8. Namun alangkah baiknya jika kita break sebentar Abah Zuri, kita istirahat sebentar. Karena latihan ke-8 ini terkait dengan pembahasan yang cukup rumit. Nanti kita akan siapkan beberapa contoh setelah kita istirahat. Setelah itu kita akan bahas lebih lanjut latihan ke-8 ini. Pendengar dan pemirsa TV Raja, kita akan rehat sejenak dan kita kembali dengan latihan yang ke-8. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama anda pada kesempatan malam ini di kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha jilid yang kedua, dan kita akan lanjutkan pada tamrin yang ke-8. Dan ada sedikit penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Hamzah Abbas. Tafadhal Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. At-tamrin al-thamin yang merupakan latihan terakhir di ad-darsu al-thani, di pelajaran kedua, terkait dengan jumlah ismiyah. Kita akan mengingatkan kembali kepada antum semua tentang kaidah-kaidah yang dulu pernah kita bahas terkait dengan jumlah ismiyah. Yang pertama, jumlah ismiyah, sebagaimana antum telah ketahui, jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Ada al-mubtada dan ada al-khabar. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-mubtada hukum asalnya di depan. Al-mubtada hukum asalnya di depan kalimat, di awal kalimat. Dan al-khabar datang setelahnya, datang setelah al-mubtada. Contoh misalnya Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammadun di sini al-mubtada, talibun al-khabar. Dari contoh yang antum dengarkan tadi, Muhammadun talibun, Muhammad mubtada, talibun khabar. Begitu urutannya. Al-mubtada di depan, kemudian al-khabar setelahnya. Ini hukum asal peletakan al-mubtada dan al-khabar. Kemudian yang juga sudah kita belajar bahwa al-mubtada hukum asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Kalimat Muhammadun talibun, Muhammad di sini ma'rifah. Nama orang ini termasuk daripada isim yang ma'rifah. Contoh lain misalnya yang juga mubtada dan isim ma'rifah, misalnya at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. At-talibu al-mubtada. Ada sekedarik ya kawan. At-talibu mujtahidun, at-talibu mubtada. Dan antum melihat at-talibu di situ ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya ya kawan? Alif lam. Alif, adanya alif lam. Ini hukum asal al-mubtada. Yang pertama, dia di depan, di awal kalimat. Yang kedua, hukum asalnya dia harus ma'rifah. Naktub ala sabura, kita tulis di papan tulis. Kita jelaskan contoh-contoh terkait dengan jumlah ismiyah, dan kita ingatkan kembali tentang kaidah-kaidahnya. Contoh yang terakhir yang saya bacakan, at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Ini jumlah ismiyah. Ada sekedar ya kawan? Ini jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Di sini apa isim yang di awal kalimat ini? At-talibu. Ini disebut apa? Mubtada. Al mubtada. Al mubtada'u. Ini al mubtada. Al mubtada adalah kata benda yang ada di awal kalimat. Ini sudah kita jelaskan. Setelahnya adalah al al-khabar. Al-khabaru. Ini adalah dua unsur pokok. Al-mubtada dan al-khabar adalah dua unsur pokok dari apa, ikhwan? Dari jumlah ismiyah. Kemudian lihat al-mubtada di sini. Bagaimana hukum yang terkait dengan al-mubtada? Dulu sudah kita jelaskan. Apa hukum-hukum yang terkait dengan mubtada? Yang pertama, dia harus di depan. Asal hukum asalnya di awal kalimat, dia di depan. Yang kedua, dia ma'rifah. Lihat, apa tanda ma'rifah di sini? Alif lam. Alif lam. Ingat dua kaidah ini. Dia harus di depan, dan yang kedua, dia harus ma'rifah. Faham, Tom? Kebalikannya, kalau al-khabar, al-khabar di mana hukum asalnya? Di mana diletakkan? Di mana posisi al-khabar pada hukum asalnya? Setelah mubtada. Urutannya al-mubtada terlebih dahulu, kemudian al-khabar. Kemudian hukum asal al-khabar, antum lihat di sini, dia nakirah. Tidak ma'rifah, nakirah. Lihat, kalau mubtada ma'rifah, kalau khabar nakirah. Kedua-duanya sama-sama marfu'. Tapi untuk marfu' ini kita tinggalkan dulu. Yang penting dua kaidah yang tadi kita sebutkan. Posisi masing-masing daripada al-mubtada dan al-khabar, dan mana yang ma'rifah dan mana yang nakirah. Kita ulang. Al-mubtada hukum asalnya di mana, ikhwan? Di depan. Di awal kalimat. Yang kedua, dia harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ma'rifah. Adapun al-khabar, di mana hukum asalnya? Setelah mubtada. Setelah al-mubtada. Dan hukum asalnya dia nakirah. Nakirah, tidak boleh pakai alif lam. Wadih dalam sini? Wadih. Jelas? Jelas. Nah, terkadang bahkan banyak kita temukan al-mubtada di belakang. Kita akan lihat ada beberapa kasus yang menyebabkan al-mubtada harus di belakang. Hukum asal al-mubtada tadi di depan. Tapi kita akan temukan banyak contoh-contoh al-mubtada itu ternyata bisa di belakang atau harus di belakang. Sebagai contoh, kalimat tolong dibaca ya, Khan. Fil fasli talibun. Fil fasli talibun. Fil fasli talibun. Atau sebelum kita masuk ke contoh ini, kita ambil contoh yang lebih mudah. Tolong dibaca ya, Khan. At-talibu fil fasli. Nah, at-talibu fil fasli. Fil fasli. At-talibu fil fasli. Mana mubtada dan mana al-khabar? Mubtada. Al-mubtada at-talibu. Ini al-mubtada. Kita beri rumus mim. Mim mubtada. Mana khabarnya? Fil fasli. Khabarnya fil fasli. Antum lihat apa bentuk khabarnya di sini. Lalu bandingkan dengan al-khabar di atasnya. Al-khabar di sini dua kata. Ada fi dan fasli. Ada al fasli. Masih ingat apa namanya ini? Huruf apa ini? Huruf jar. Huruf jar. Harful jar. Harful jar. Isim yang setelahnya disebut isim majrur. Majrur. Isim yang majrur. Majrur dikarenakan ada harful jar. ini kita singkat sebagai jar wa majrur. Kalimat fil fasli ini disebut jar wa majrur. Jar harful jarnya, majrur isim majrurnya, jar wa majrur. Paham, Tom? Paham. Bentuk khabarnya ternyata bentuknya adalah jar wa majrur. Beda dengan bentuk khabar di atas. Alas kedalik? Khabar yang di atas berbentuk satu kata saja. Isim saja, khalas. Yang ini dua kata. Ini satu kata. Berarti di sini kita dapat simpulkan al khabar itu bisa bentuknya satu kata seperti ini, bisa juga seperti ini. Fil fasli. Contoh lain. Ini contoh yang pertama kita hapus. Tolong dibaca ya, Khan. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Ini mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Al-qalam. Al-qalam. Mana khabarnya? Alal maktabi. Alal? Alal maktabi. Ada berapa kata khabarnya di sini? Ada ala, ada al-maktabi. Apa namanya tadi? Jar, jar wa majrur. Harful jar dan isim yang dimajrur. Kita singkat dengan jar wa majrur. Wa'abih? Wa'abih. Contoh lain. Kita ini kita hapus. Kita perbanyak contoh khabar yang bentuknya jar wa majrur. Lihat ya, kawan. Apa ini? At-tayru. Alas-syajara. Ti. Ini mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? At-tayru. At-tayru al-mubtada. Wa aina al-khabar? Ala al-syajarati khabar. Ini bentuk khabar yang Dua kata. Jar wa majrur. Ini disebut sebagai syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Jumlah. Khabar yang bentuknya seperti ini kita sebut dengan istilah syibhul jumlah. Paham, Tom? Paham, insyaAllah. Nah, antum lihat di sini contoh, dua contoh yang barusan kita tulis. Bagaimana kondisi mubtada-nya? Ma'rifah, ala sekadalik? Ma'rifah. Ada alif lamnya. Jika seandainya al-mubtada-nya nakirah, kita hapus alif lamnya. Ini menyebabkan mubtada harus di belakang. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan mubtada tetap di depan, karena dia sudah menjadi nakirah. Sehingga kita balik. Khabarnya di depan, mubtada-nya di belakang. Bagaimana? Kita rubah qalamun alal maktabi. Kita rubah menjadi alal maktabi. Alal maktabi, silakan dibaca. Alal maktabi. Alal maktabi qalamun. Qalamun. Ini tetap disebut jumlah ismiyah. Tapi bagaimana kondisinya, ya, kawan? Di mana letak mubtada sekarang? Di belakang. Di belakang. Keluar dari hukum asal. Kenapa dalam kondisi seperti ini dia harus di belakang? Dia tidak bisa di depan, dia harus di belakang. Mau tidak mau harus di belakang. Karena dua sebab. Yang menyebabkan mubtada di belakang seperti ini sebabnya ada dua. Yang pertama, mubtadanya nakirah. Lihat ya ikhwan, sebelum ditulis sebentar, lihat. Mubtadanya apa? Nakirah. Alas kedalik? Bala. Yang asalnya adalah ma'rifah. Seharusnya begini kan? Manakala mubtadanya nakirah, kemudian khabarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah jar wa majrur, maka ini menyebabkan mubtada harus di belakang. Faham tum? Contoh berikutnya. At-tayru 'alal 'ala syajarati. Kalau kita hapus alif lamnya, kita jadikan mubtada-nya nakirah, bagaimana bentuknya sekarang setelah mubtada-nya kita buat nakirah? 'Ala syajarati tayrun. 'Ala syajarati tayrun. Mubtada-nya di sini harus di belakang. Kenapa harus di belakang? Ada berapa sebab tadi yang saya sebutkan? Dua. Ada dua. Pertama, mubtada-nya nakirah. Mubtada-nya nakirah. Khabarnya syibhul jumlah. Yang kedua, khabarnya syibhul jumlah. Maka manakala mubtada-nya nakirah dan khabarnya syibhul jumlah, maka mubtada-nya harus di belakang. Wadih? Jelas ya, kawan? Ini kaidah yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke latihan ke-8. Dan sampai batas ini dulu, Abu Zuhri. Nah. Sepertinya waktu tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kembali. Nah. Ada beberapa kaidah-kaidah lain yang kita harus pahami sebelum kita masuk ke latihan ke-8. Bahkan kalau saya boleh sebut, ada sekitar 4 kaidah yang perlu kita ingat kembali sebelum kita masuk ke latihan ke-8. Ada 4 kaidah yang terlebih dahulu harus kita ingat sebelum kita masuk ke latihan ke-8. Dan ini baru dua kita sebutkan. Apa yang dua yang kita sudah sebutkan ya, Ikhwan? Yang pertama, terkait dengan jumlah ismiyah. Bahwa jumlah ismiyah, unsur pokoknya ada berapa? Dua. Al-Mubtada dan Al-Khabar. Bagaimana hukum asal Al-Mubtada? Al-Mubtada, hukum asalnya di depan. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah. Bagaimana khabar itu? Bagaimana bentuk khabar? Hukum asalnya diletakkan setelah al-mubtada dan dia nakirah. Hukum asalnya adalah nakirah. Tidak ada alif lamnya. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, terkadang kita temukan ada al-khabar yang bentuk khabarnya adalah jar wa majrur, seperti yang kita lihat di sini. Khabarnya bentuknya jar, harfu jar dan isim yang majrur. Nah, kita singkat menjadi jar wa majrur. Wa majrur. Contoh, al-qalamu 'alal maktabi. Lihat, al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalam di situ mubtada. Mana khabarnya? 'Alal maktabi. Bagaimana bentuk khabarnya ini? Jar wa majrur. Jar wa majrur. Sehingga kaidah kedua yang penting diketahui bahwa khabar itu bentuknya bisa berubah. Nah. Di antara bentuk khabar yang sering kita lihat ini, dia bentuknya jar wa majrur. Dan ini disebut apa tadi, Khan? Jar wa majrur ini? Syibhul jumlah. Syibhu itu mirip. Mirip. Al-jumlah itu kalimat. Mirip kalimat. Dia bukan kalimat sempurna, tapi dia mirip kalimat. Dan nanti kita akan bahas di pekan yang akan datang beberapa kaidah-kaidah lain yang penting untuk dipahami sebelum kita masuk ke At-Tamrin Al-Thamin. Ana mohon maaf kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru setengah kaidah yang perlu kita bahas sekarang ini. Waktu yang tidak memungkinkan. Nanti insyaallah akan kita bahas ulang lagi dari awal. Di awal pertemuan yang berikutnya akan kita bahas ini. Kita akan kita rinci, akan kita perjelas kaidah-kaidah yang perlu diingat kembali sebelum masuk ke latihan ke-8. Nah. Kiranya sampai sini dulu. Nah, kita dengarkan bagaimana Abu Zuhri, tepatkan. Saya pendengar dan pemirsa TV Roja, demikian penjelasan oleh Ustaz Hamzah terkait dengan beberapa kaidah yang ada di latihan ke-8. Dan sebagai pengantar kita untuk memahami lebih dalam, Anda bisa melihat kembali buku jilid pertama terkait dengan huruf-huruf jar. Anda bisa lihat di pelajaran ke-3, pelajaran ke-4 dan juga pelajaran ke-5 di jilid yang pertama. Sehingga bagi Anda yang mungkin sudah lama tidak membuka dan ada hal-hal yang mungkin terlupakan, Anda bisa merojah kembali dan mengingat latihan-latihan yang ada dan penjelasan yang terdapat di jilid pertama. Sehingga pertemuan besok akan memudahkan kita untuk lebih memahami tentang kaidah jar wa majrur dan juga tentang syubhu jumlah. Demikian, dan kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Di antaranya dari Abu Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam latihan tadi menggunakan kata huruf hamzah. Amuhandisun abuka contohnya. Bisakah huruf hamzah ini diganti dengan hal? Naam. Sekolah khair. Tapi bisa. Jawabannya bisa. Jadi misalnya kita ganti a di situ dengan hal. Sehingga menjadi hal hal muhandisun abuka, tidak masalah insyaallah. Karena hal dan a saling menggantikan atas satu sama lainnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendapatkan pelajaran terkait dengan mubtada, harus ma'rifah. Dan tadi disebutkan ma'rifah dengan alif lam. Ya. Apa ada contoh isim yang ma'rifah dengan selain alif lam, Ustaz? Seperti yang tadi Ustaz sebutkan, mohon penjelasannya. Nah, ya, betul bahwa ada isim yang kita hukumi ma'rifah walaupun tanpa alif lam. Seperti misalnya al-alam, nama-nama orang misalnya. Nah. Muhammadun, Khalidun, Aisyatu, Aminatu, nama-nama seperti ini tidak perlu alif lam untuk bisa jadi ma'rifah, karena dia sudah sifatnya, sudah zatnya, sudah ma'rifah, sehingga bisa langsung digunakan sebagai mubtada. Dan sudah kita jelaskan dari contohnya, misalnya Muhammadun Talibun, Muhammadun Talibun, Muhammadun di sini mubtada, ada sekitar ke ikhwan, dan Muhammadun ma'rifah, dan dia sebagai al-mubtada di sini, dan dia tidak perlu alif lam untuk menjadikan dia ma'rifah, karena memang zatnya sudah ma'rifah. Begitu pula misalnya jika mubtada-nya bentuknya ismul isyarah. Ismul isyarah misalnya apa ya ikhwan? Hada, hadihi, dalika, tilka, haulai, ulaika. Ini sudah kita bahas di jilid 1. Maka dia bisa langsung menjadi mubtada. Hada qalamun. Hada qalamun. Mana hada qalamun? Ini pulpen. Ini pena. Dan ini sudah menjadi jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar. Mana mubtada-nya? Hada qalamun khabarnya. Nah, hadza di situ ma'rifah. Tidak perlu alif lam untuk bisa membuat dia ma'rifah, karena hadza zatnya sudah ma'rifah. Dan banyak contoh-contoh lain yang tidak mungkin bisa kita jelaskan seluruhnya. Ada beberapa contoh-contoh yang menunjukkan bahwa isim itu ma'rifah walaupun tanpa alif lam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik walaupun dia belum memahami ilmu bahasa Arab, Ustaz? Nah, mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk agar kita membaca Al-Quran dengan benar, itu hukumnya fardu ain. Dan membaca, mempelajari bahasa Arab yang dimaksud di sini adalah mempelajari cara membacanya. Maka mempelajari bahasa Arab dalam arti mempelajari bagaimana bunyi huruf-huruf dalam bahasa Arab, bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana ketika disambung, bagaimana hukumnya ketika dengan huruf tertentu, ini semua adalah masuk ke dalam kategori fardu ain. Mempelajari bahasa Arab dalam arti memahami bagaimana cara membacanya dan bagaimana bunyinya untuk membuat kita memahami baca Al-Quran, memberikan kemampuan kepada kita membaca Al-Quran, maka ini hukumnya fardu ain. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari akhwat di Jakarta. Apakah ini mubtada, Ustaz? Ana mujtahidun wa anta zakiyun. Jazakallahu khair. Naam. Ana mujtahidun dan anti apa tadi? Anta zakiyun. Anta zakiyun ini termasuk mubtada dan khabar. Dan antum lihat mubtada-nya di sini bentuknya dhamir. Masyaallah. Ana mujtahidun, ana mubtada, mujtahidun khabar. Dan di sini ana di sini sudah ma'rifah. Maka tidak perlu alif lam masuk ke dalamnya karena zat daripada dhamir itu sudah ma'rifah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembagian jumlah, saya dapatkan pelajaran di sekolah ada fi'il, ada isim dan huruf. Yang menjadi pertanyaan, apa huruf itu, Ustaz? Jazakallah khair. Huruf itu seperti yang kita sudah pelajari, misalnya dari jilid pertama, harful jar. Seperti ya, lah, di contoh yang kita tulis di papan tulis ini, ada ala, ada fi, ada min, ada ila, ini huruf. Dan huruf dalam bahasa Arab itu minimal dia satu huruf, dan bisa menjadi dua huruf, atau bahkan bisa beberapa menjadi tiga huruf. Nah, ini namanya huruf. Dia bukan masuk ke dalam isim dan bukan masuk ke dalam fi'il. Contohnya adalah ini. Ala, min, ila, apalagi ikhwan? Bi, alba, alba dengan kasrah bi, atau lam, li dengan kasrah, dan contoh-contoh lainnya yang sudah kita belajar. Dan wa, termasuk wa juga yang tadi disebutkan di penanya pertama tadi. Misalnya ana mujtahidun wa anta dzakiyun, wa di sini termasuk huruf. Nah, masyaallah. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya taktafi insyaallah. Khalas ya Bazuri? Baik. Jazakumullah khairan kepada para ikhwah di studio, dan kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang sudah berpartisipasi pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan saleh kita dan menjadikannya sebagai amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini, diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Subhanallahi hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.